Obra besar, obra besar. Sayang anak, sayang bini. Mari, mari. Kasur 3 meter ya. Mari, mari, mari. Silahkan tuan mampir. Kalau punya duit, tuan boleh mimpi. Yang mana lagi om? Ambil cara ikannya. Kulo, kulo, kulo, kulo suci, kulo. Sendal jepit meringkok. Mari, mari.